Setiap ada kamu, mengapa jantungku mendetak lebih kencang seperti genderang mau berang? Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala? Setiap ada kamu, otakku berpikir bagaimana caranya untuk berdua bersama kamu. Setiap ada kamu, mengapa jantung ini berdetak lebih kencang seperti genderang mau berang? Setiap ada kamu, mengapa darah ini mengalir lebih kencang dari ujung kaki ke ujung kaki?